Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa antamassaka bidini ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV, Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian mingguan kita berbicara tentang atau membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana masih seputar kekhalifahan. Pembahasan kita masih seputar pembahasan kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu pada khalifah yang ke-9, itu Al-Wathiq Billah, anak dari Al-Mu'tasim, setelah Harun al-Rashid, kemudian anaknya Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq Billah. Ini gelar daripada khalifah Abbasiyah yang ke-9, namanya Al-Wathiq Billah, namanya adalah yaitu Harun bin Mu'tasim. Ya, Mu'tasim namanya Muhammad, yukana Abu Ja'far. Ya, dikuniai dengan Abu Ja'far. Adapun ibunya adalah namanya Qaratis, yaitu dari keturunan bangsa Romawi. Dan dia diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya orang tuanya, itu Al-Mu'tasim Billah, pada hari wafatnya tersebut, ya, pada hari akhir daripada kehidupan orang tuanya, yaitu hari Rabu, yaitu tanggal 9 daripada Rabiul Awal tahun 227. Kemudian diantaranya Al-Wathiq Billah itu terkenal dengan kecerdasannya, jadi sehingga dalam beberapa peristiwa Harun al-Rashid membanggakan cucunya di hadapan orang tuanya, itu Al-Mu'tasim, di mana disebutkan oleh para penulis sejarah, dia menyuruh Al-Wathiq duduk dan membiarkan anaknya sendiri, itu orang tua dari Al-Wathiq, untuk berdiri. Dia sebutkan, ini anak dari cucuku yang dia lihat kelebihan-kelebihan yang ada padanya, dia puji di hadapan orang tuanya sendiri, itu Al-Mu'tasim Billah. Ini ketika kecerdasan yang sangat baik. Dan dia, kita katakan, memerintah namanya sih dalam usia 30-an, ya, dari usia antara 36 tahun sampai 40 tahun. Kemudian sangat pintar dalam berpolitik. Uyuh Abi Husni tasarruf asiasi, dan dia juga di masa orang tuanya sangat membantu yaitu Al-Mu'tasim Billah ketika berkuasa, ketika Al-Mu'tasim Billah berjihad melawan Byzantium, ya, dinasti Byzantium. Sebelumnya kita sudah ceritakan ketika Al-Mu'tasim Billah fokus menyelamatkan kaum muslimin dari serangan Al-Babaki, ya. Al-Babaki adalah yaitu modifikasi agama antara agama Manusi dengan agama Islam. Jadi Al-Babaki ini memodifikasi dan kemudian memaksa kaum muslimin yang jauh dari pedalaman pemain di perbatasan dengan arah mereka, sehingga mereka banyak dapat mempengaruhi, termasuk juga sebenarnya Al-Babaki ini adalah yaitu satu aliran dari aliran Majusi yang menyusup ke dalam Islam. Nah, ketika Al-Mu'tasim fokus membawa pasukan yang menghadapi sekitar 200 ribu, karena memang pasukan Babaki ini juga besar dan hampir 20 tahun mereka tidak bisa dikendalikan oleh penguasa-penguasa Bani Abbasiyah, ya, akhirnya di masa Al-Mu'tasim itu mampu dikalahkan. Nah, ketika Al-Mu'tasim fokus di situ, dan kita sudah tahu bahwa di mana antara Al-Babakiyah bekerja sama dengan Byzantium saat itu, dinasti Byzantium, untuk melemahkan Islam. Nah, ketika itu pimpinan dari Babakiyah ini menulis, memberikan, menyampaikan berita kepada Byzantium yang rajanya itu ada disebut dengan Naufil, ya, disebut dengan namanya dari rajanya Naufil kalau nggak salah namanya. Nah, ketika kaum muslimin lagi sedang fokus di sini dan pasukan yang di perbatasan tentu tidak sekuat yang biasanya tersedia, hanya sekedar menjaga batasan, dan itu dimanfaatkan oleh bangsa Byzantium untuk menyerang habis-habisan kaum muslimin yang batas negara mereka. Akhirnya ada korban sekitar ratusan ribu juga, yang baik yang dibunuh maupun ditawan. Akhirnya orang tuanya Al-Mu'tasim memperkenalkan pasukan setelah kemenangan daripada Babakiyah, yaitu 8 Zulhijjah diumumkan kemenangan melawan Babakiyah itu di tahun 227, ya. Kemudian dia menyiapkan pasukan untuk memerang Byzantium yang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang ada selama ini. Nah, yang mengendalikan ketika orang tuanya berjihad di sana itu adalah anaknya itu al-wasik billah. Jadi anaknya sudah diberi tugas-tugas yang sifatnya untuk membina dari awal. Dan ini juga sudah sering kita ingatkan, di mana orang tua hendaknya terbiasa memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan anaknya, supaya anaknya tumbuh membawa pengalaman-pengalaman. Ini diantaranya. Jadi kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita ketika bicara tentang sejarah tidak sebatas kita menceritakan pelaku dan peristiwa, tapi juga kita berusaha untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Makanya setiap orang tua hendaknya ketika dia hidupnya lagi lapang, hidupnya lagi senang dan sedang berkuasa gitu ya, jangan dibawa membuat anaknya terlena daripada mempersiapkan pengalaman hidup. Karena banyak kita lihat kadang-kadang orang tuanya dari karena begitu sibuk dalam tugas dan juga karena juga mungkin mendapatkan uang, anak-anaknya dibiarkan memuaskan apa saja kehendak mereka dan lalai dari mendidik mereka. Ini suatu kerugian bagi orang tua sebetulnya, karena menyenangkan anak itu bukan dengan cara memberikan segala fasilitas-fasilitas hiburan, tetapi adalah dengan mendidik mereka menjadi anak yang siap untuk tantangan ke depan. Nah, Al-Mu'tasim Billah itu mempersiapkan putranya ini Al-Wasik Billah, karena dia melihat kemampuan anaknya, kecerdasan ini diasah dari awal. Nah, ini yang penting bagi orang tua. Apakah dia sebagai apapun, ya, anak kita harus kita beri pengalaman-pengalaman hidup, tanggung jawab sesuai kemampuannya, dan ini sudah sering kita nasihatkan, biar umat ini tidak terputus mata rantainya untuk menjadi pemimpin, menjadi pembimbing, ya, pendakwah yang selalu hadir di tengah umat ini. Jangan sampai ada kekosongan di tengah umat, tidak adanya pemimpin yang layak untuk dicalonkan, ya, atau yang diikuti, yang diteladani. Nah, ini pentingnya bahwa tugas bersama kita adalah menciptakan generasi yang berkualitas, ya, tentu kualitas utama adalah kualitas ilmu dan iman mereka. Nah, dan tidak lupa pula memberikan tanggung jawab yang membuat mereka bisa terdidik dari semenjak usia remaja sehingga saatnya mereka sudah dewasa, mereka siap menggantikan kita-kita yang sudah tua ini, ya, kita-kita yang sudah mungkin uzur kadang-kadang, ya kan, maka kita perlu menciptakan generasi-generasi ke masa yang akan datang, sehingga baik berupa dakwah, pendidikan ataupun saja kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan oleh para ustaz-ustaz, para penggagas, donatur segala macamnya, hendaknya tetap berlanjut. Karena kadang-kadang kita lihat terjadi keputusan kepemimpinan dan figur dalam sebuah lembaga, menyebabkan lembaga yang pada awalnya adalah lembaga yang munafik, lembaga yang bagus, akhirnya surut setelah meninggalnya seorang kiainya ataupun wafatnya pemimpinan pondok yang dianggap seorang yang sangat karismatik gitu ya. Ini penting. Maka dari awal sering kita lihat betapa banyak daripada baik penguasa ataupun ulama, mereka dahulu walaupun orang tua mereka adalah seorang raja atau seorang orang yang berlimpah harta, ya, bagi anak-anak jangan terlena dengan hal itu, ya, hendaklah kalian menjadi seseorang yang jati punya kepribadian tersendiri, mempunyai kemampuan tersendiri, jangan hanya menyandarkan kepada orang tua, ya, masa depannya, itu artinya, ya, ini bagi adik juga, ya, jangan terlena karena orang tua kita mungkin memberi kita apa saja yang kita inginkan, tapi itu bukan hal yang baik bagi kita, kecuali hal-hal yang kita butuhkan untuk pendidikan kita, ya, ataupun untuk mendukung kemampuan kita mencari pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan berbagai keterampilan dan seterusnya. Maka Al-Mu'tasim Billah dari awal itu anaknya sudah dididik, dia melihat, ya, bahwa dia harus ada, dan termasuk nanti anaknya yang lain itu Al-Mutawakkil, nanti akan kita bahas setelah ini adalah yang ke-10, ya, yang sekarang ke-9 dari silsilah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, mimma dafa'a abahu ila i'timad 'alaihi fi asna'i ghiyabihi an makaril khilafah. Jadi dialah yang memegang pucuk pimpinan ketika orang tuanya meninggalkan kota Baghdad, ya, meninggalkan tugas sebagai pimpinan langsung politik itu diserahkan kepada anaknya. Orang tuanya berjihad, memimpin pasukan langsung ke lapangan. Di sini juga kita lihat bahwa sudah berkali-kali kita sebutkan bagaimana pemimpin-pemimpin Islam dahulu, mereka bukan orang yang sifatnya lebih banyak duduk di kursi kekuasaan, tapi mereka langsung turun ke lapangan dan bahkan memimpin perjuangan itu langsung. ini suatu kepribadian yang sudah lama dimiliki oleh pemimpin Islam sejak dulu ya. Tentu itu adalah merupakan tauladan yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Ya, ini juga sebagai pelajaran bagi seorang pemimpin, tidak hanya sekedar memberikan konsep, tidak sekedar membuat semacam apa, tapi juga mencontohkan aplikasi nyata kepada bawahannya, ya, sehingga bawahannya ketika bekerja juga punya semangat. Karena bayangkan ketika seorang pejuang melawan berjihad gitu dipimpin langsung oleh khalifah yang tertinggi, pasti semangat para pasukannya jauh lebih besar ya, dari banding hanya dikirim saja panglima perang dan kemudian sebatas siasat perang diserahkan kepada panglima perang ya. Tapi tentu memang itu satu-satu sisi bagus, tapi akan lebih baik lagi kalau seorang memang pemimpin tadi langsung turun ya, langsung memimpin pasukan itu, sehingga maknawiyah apa yang disebut itu semangat ya, keberanian yang muncul ya, yang ada pada pasukannya jauh lebih besar. Makanya rata-rata seperti yang kita sebutkan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim ya, Harun Ar-Rasyid ya, dia memimpin langsung pasukan itu di lapangan ya, mengatur strategi perangnya bagaimana. Nah, itu sehingga tentaranya rata-rata itu bersemangat gitu ya, bersemangat. Tentu bukan hanya sekedar menyemangati saja, karena pemimpin-pemimpin Islam dulu rata-rata itu juga ingin berjihad memperjuangkan agama. Kita lihat dalam sepanjang sejarah sudah banyak kita ceritakan bagaimana perjuangan para pemimpin itu untuk membela agamanya. Ini juga sebuah pesan bagi para pemimpin Islam. Jika Allah memberikan amanah kepada Anda, jangan lupa Anda memperjuangkan agama Anda di dalam profesi Anda itu. Apapun profesi Anda, Anda bisa berjuang untuk agama ini sebenarnya sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka dari itu kata pilihan ya, bukan karena mereka ingin bersenang-senang dengan kuasaannya ya, makan enak, tidur nyenyak, bukan. Kita lihat para penguasa Islam itu adalah orang yang langsung bila agamanya, bila rakyatnya, bila negaranya diganggu, dia langsung turun ya, memberantas, langsung bersemangat ya, memberikan tindakan tegas bagi musuh-musuh Islam. Maka dari itu Islam itu sangat memiliki wibawa di mata dunia saat itu. Jadi Byzantium yang itu merupakan adik kuasa dinasti yang terbesar saat itu ya, itu dengan Islam itu ya cukup diperhitungkan oleh mereka, tidak berani mereka melakukan hal. Makanya di masa Al-Mu'tasim Billah, satu kota kebanggaan daripada Byzantium ya, itu adalah kota namanya Amuriyah, itu tidak pernah bisa ditaklukkan oleh penguasa-penguasa Islam sebelumnya. Di masa Al-Mu'tasim Billah itu langsung ya, ketika mereka melakukan sebuah kejahatan, pembunuhan, penyiksaan terhadap kaum muslimin yang begitu kejamnya, dan ratusan ribu kaum muslim menjadi korban, kemudian merampas kekayaan dan membakar kota Islam atau daerah Islam yang mereka kuasai itu, habis jadi bumi hanguskan. Al-Mu'tasim Billah ya, dia membuat sebuah gerakan ya, sehingga langsung menaklukkan kota yang paling kebanggaan dari kota Byzantium saat itu, dan itu tidak pernah bisa ditaklukkan karena begitu kuatnya benteng itu tersebut, dan itu ditaklukkan di masa Al-Mu'tasim Billah. Nah, jadi kita lihat para pemimpin Islam itu mungkin sebagian kita tergambar ya, adalah pemimpin yang hanya menyenangkan dirinya dengan kekuasaan dan harta yang dimiliki. Tidak, mereka adalah orang-orang yang memang agama tetap menjadi suatu perhatian yang utama dalam hidup mereka ya, rakyat ya, negara menjaga kewibawaan Islam tetap suatu hal yang utama dalam hidup mereka. Inilah yang harus mesti selalu ada pada diri setiap seorang muslim yang diberi kekuasaan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dia memperjuangkan agamanya, ada dianya mempunyai usaha untuk membela agamanya, karena itulah yang akan dia bawa setelah dia mati. Nah, adapun gaji yang mungkin ratusan juta ataupun berbagai kemewahan dan fasilitas yang dapatkan dari kedudukan yang dia raih, itu hanya habis di dunia. Maka hakikatnya Anda akan diminta pertanggungjawaban ketika Allah memberikan amanah kepada Anda, apa Anda perbuat melalui pekerjaan, melalui profesi yang Anda berikan kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agama Anda. Itu jadi pertanyaan. Maka masing-masing kita mesti bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang telah saya perbuat untuk agama saya. Ini adalah perjuangan yang sangat harus kita perhatikan. Kemudian di antara juga sebutkan di sini, jadi Al-Mu'tasim Billah telah dari awal kita sarankan mereka apa namanya, dia telah mendidik putranya itu Al-Wasiq Billah, maka tentu pengalaman-pengalaman itulah yang membuat dia melanjutkan kekuasaan yang telah diwariskan oleh orang tuanya kepada dia, Al-Wasiq Billah. Kemudian aula bil ilmi wal adab. Nah, ini juga tidak sedikit kita jelaskan dari para pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya, mereka adalah orang yang sangat haus dengan ilmu. Nah, ini juga ya, ilmu adalah suatu yang prioritas bagi mereka. Jadi hal karena dengan ilmu itulah mereka akan mendapat ya gagasan-gagasan, ide-ide yang membangun, ide-ide yang sehat, ide-ide yang jitu untuk membangun umatnya. Maka memang seorang pemimpin mestinya ya perlu luas wawasannya. Seorang pemimpin harus luas wawasannya, bukan hanya masalah luas dari wawasan tentang kekuasaan, tapi juga wawasan tentang agama, sehingga dia dengan memiliki kekuasaan yang luas itu, dia mampu mengambil keputusan-keputusan mendekati kebenaran. Kalau tidak ada benar 100%, ya tentu akan selalu solusi-solusi yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi umatnya dan bangsanya. Maka dari itu seorang pemimpin harus haus dengan ilmu. Ya, tentu tidak pemimpin saja, apalagi kita sebagai setiap orang Muslim mesti dia haus dengan ilmu. Kemudian wajan atau lisuara, kemudian juga terkenal di masa dia pemurah kepada penyair-penyair membantu, ya. Dan kemudian waqad afrada fi qasrihi majlisan lil munakasyat fikriyah muqtadiyan. Ini, dan dia punya di istananya satu ruangan khusus. Ini satu ruang khusus atau balai room khusus, ya, untuk tempat untuk diskusi pemikiran-pemikiran. Nah, jadi ini satu yang unik, ya kan? Dan ini sudah dilakukan oleh sebelumnya oleh orang tua, mulai dari Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, ya kan? Itu sudah dilakukan. Dilakukan mereka, yang telah kita ceritakan di masa Al-Ma'mun dan sebelum-sebelumnya Harun Ar-Rasyid, kemudian ya, mereka punya sebuah ruangan, itu tempat untuk berdiskusi dengan para pakar, ya, alim ulama, cendik pandai, cendikia gitu. Nah, ini suatu keistimewaan, karena memang pemimpin bagaimanapun luasnya ilmu, tidaklah dia menguasai banyak masalah, ya kan, tuh masalah terlalu banyak. Maka tentu dipanggillah pakar-pakar, baik yang ahli dalam agama maupun dalam bidang ilmu-ilmu lainnya. Jadi dia punya suatu majlis lil munakasyat fikriyah, berbagai perkembangan pemikiran. Dia ada majlis khusus di sana, di istananya itu, ya. Kemudian, dan ini dicontohkan, ini adalah seperti yang dilakukan oleh kakeknya itu Al-Ma'mun, ya kan? Al-Ma'mun yang sebelumnya kita yang sangat banyak mengambil faedah, ya. Nah, bahkan dia digelari dengan Al-Ma'mun As-Saghir, ya, Ma'mun Junior, ya. Kemudian dia di dalam sisi tata negara kekuasaannya masih melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya Al-Mu'tasim Billah, yaitu masih banyak di dalam kekuasaannya mengambil pegawai-pegawai dari luar Arab, yaitu dengan etnis Turki. Etnis Turki itu bukan bangsa Turki, ya. Etnis Turki itu ada daerah Khurasan, daerah yang Azerbaijan, daerah yang gitu, ya. Bukan Turki sekarang, itu dimaksud dengan unsur Turki, itu ada etnis Turki. Maka orang tuanya juga begitu, dan sebelumnya kita sebutkan yaitu hampir 13 ribuan dari tentara-tentara itu dan juga pelayan-pelayan istana di masa orang tuanya Al-Mu'tasim Billah itu diambil dari etnis Turki. Nah, dan di masa dia masih melanjut hal seperti itu. Dan sebelumnya kita sudah sebutkan sempat ada kecemburuan dari etnis Arab terhadap kekuasaan orang tua Al-Mu'tasim Billah, karena tidak begitu banyak orang Arab mendapat posisi penting di masa Al-Mu'tasim Billah, termasuk di masa Al-Wasiq Billah tuh. Nah, di masa Al-Wasiq Billah juga di sisi ini juga masih dia masih banyak mempercayakan tugas-tugas penting itu, ya, bukan berarti tidak adanya unsur dari Arab, ya, tapi lebih dominan dari etnis Turki ini. Baik. Kemudian satu keistimewaan juga yang diceritakan, yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Wasiq Billah ini, yaitu dia sangat memperhatikan masyarakat Makkah, terutama keluarga di Talibiyin, keluarga dari Ali bin Abi Talib, dari keluarga Ahlul Bait. Yaitu disebutkan oleh para penulis sejarah sampai tidak ditemukan orang fakir miskin di Makkah yang meminta-minta. semuanya dilayani. Ini khidmahnya untuk memperhatikan masyarakat Makkah Al-Mukarramah waktu itu di masa Al-Wasbillah. Dan ini juga sudah berkali-kali kita ceritakan bagaimana pemimpin Islam itu sangat royal kepada rakyatnya, ya. Royal sangat mudah memberikan. Jadi Islam dari dulu itu kepemimpinannya selalu ya sering. Jadi kalau umpamanya raja datang sebuah kota itu pasti rakyatnya ada hadiah dikasih tambahan gaji kah atau dikasihkan bonus macam-macam. Nah, di masa Al-Wasbillah ini dikhususkan Makkah diberi pelayanan khusus ya, atau kalau kita kan daerah khusus gitu, ibu kota gitu, diberi kekhususan ya daripada wilayah lain di mana rakyatnya dilayani dan diberi kalau kita subsidi ya, subsidi bantuan setiap bulan keperluan-keperluan hidup mereka. Maka ulama menyebutkan di masa Al-Wasbillah tidak ada lagi ditemukan hanya orang miskin ataupun orang fakir yang terlunta-lunta. Nah, ini satu kebaikan yang ada di masa Al-Wasbillah ini. Tentu ini juga menggambarkan bagaimana kepenguasa-penguasa Islam, kemurahan mereka kepada rakyat mereka ya. Tidak seperti yang diasumsikan oleh banyak orang, yang di mana penguasa-penguasa Islam yang dulu itu adalah banyaknya memakan harta negara ataupun bersenang-senang. Tidak, mereka justru segala fasilitas negara untuk rakyatnya. Walaupun tidak dinafikan, ada juga mungkin ada yang di antara mereka yang juga memanfaatkan, tetapi bukan berarti dia melalaikan rakyatnya, karena memang kekayaan negaranya yang begitu tinggi sehingga ya kerajaannya royal ya, juga kepada keluarganya, pada dirinya tentu juga royal begitu ya, sangat memberikan pelayanan yang luar biasa. Nah, di masa Al-Wasbillah ini khusus untuk rakyat Mekah itu diberi pelayanan khusus oleh dia ini, jadi untuk pelayanan khusus kepada dan bahkan keluarga dari Al-Bait diutamakan, sampai para ulama menyebutkan tidak ada lagi orang fakir miskin di Mekah yang terlontar-lontar atau meminta-minta. Kemudian satu peristiwa juga diceritakan di masa dia ini adalah yaitu mengadakan, kalau kita ya memeriksa laporan keuangan semua penguasa, pejabat-pejabat di masa dia ya, di masa dia, karena di masa dia mulai karena memang negara kaya gitu ya, kemudian mungkin administrasi keuangan tidak serapi ya, mungkin ya seharusnya ya, maka banyak uang-uang negara yang tidak disalurkan secara tepat, atau di mungkin ada yang di antara penguasa-penguasa ataupun gubernur-gubernur dari pimpinan-pimpinan ya berbagai bidang-bidang atau bagian-bagian divisi yang memanfaatkan kelalaian-kelalaian itu, kekurangan-kekurangan yang ada di masa itu, maka dia menindak tegas setiap ya, kalau di kita di masa kita korupsi ya masa gitu, tapi dia diaudit oleh dia para pejabat-pejabat. Karena memang di masa Al-Wasbillah dia tidak banyak mengganti gubernur, dia tidak banyak mengganti wali petugas, dia masih banyak melanjutkan pejabat-pejabat yang ada di masa orang tuanya Al-Mu'tazilah, termasuk qadi, ini qadi Al-Mu'tazili, Mu'tazilah masih tetap dilanjutkan di masa dia, dan dia masih tetap melanjutkan dari segi doktrin-doktrin prinsip akidah, dia masih berlangsung seperti di masa orang tuanya, yaitu akidah Mu'tazilah. Nah, termasuk juga di pejabat-pejabat negara tidak banyak yang diganti oleh dia, maka tetapi dia melakukan mengaudit suatu gagasan yang mengaudit setiap pejabat-pejabat yang ada, dan ditemukan jumlah yang cukup banyak ya kelalaian-kelalaian mereka dalam menggunakan anggaran, dan itu ditindak tegas oleh Al-Wasbillah ya, di mereka disita harta mereka dan dimasukkan ke kas negara. Nah, jadi kalau masalah kita mencoba melihat pemerintahan Islam dari dulu itu sudah punya sistem-sistem yang sistematis, walaupun belum dibukukan, belum tidak terkonsep secara dibukukan ya, tetapi pelaksanaannya jika kita mencoba melihat dalam pemerintahan Islam itu sudah ada yang namanya audit, yang namanya adanya macam-macam itu sudah ada, mulai ada, baik dari sisi personalia ataupun data kepegawaian sudah ada, data kepegawaian sudah mulai dari masa Umar bin Khattab itu ya, disebut dengan yaitu Dawawin, catatan para pegawai negara itu sudah ada. Di masa Umar Khattab sudah ada catatan nama-nama angkatan perang, apa namanya, pasukan-pasukan nama-namanya gitu ya, berapa lama dia bertugas, itu sudah ada di masa Umar Khattab. Jadi sebetulnya pemerintah-pemerintah Islam yang lalu sudah mempraktekkan apa yang dikenal dengan istilah baru orang saat ini, dengan disebut dengan audit, dan disebut dengan apa namanya, bagai istilah-istilah baru itu sudah dipraktekkan oleh penguasa-penguasa Muslim yang lalunya. Jadi di masa Al-Wasbillah ini dia melakukan audit untuk para penguasa, dan dia melakukan tindakan tegas terhadap penguasa-penguasa yang temukan tidak menggunakan anggaran yang tepat di dalam kekuasaan mereka, dari tugas-tugas mereka. Baik. Kemudian di antara hal yang lain yang disebut oleh para ulama di masa Al-Wasbillah ini adalah disebutkan yang dia lakukan, gerakan-gerakan yang dia lakukan adalah yaitu adanya tukar tawanan. Kita tahu kaum muslimin saat diserang oleh Bizantium, daerah yang diperandakan oleh Bizantium itu, banyak sekali kaum muslimin ditawan, ratusan ribu. Kemudian di masa Al-Wasbillah, dan juga ketika kaum muslimin, ketika Al-Mu'tasimillah menyerang kembali, membebaskan kembali dan menyerang pula dan merebut kota Muria itu, juga banyak orang Rum yang tertawan. Nah, di masa Al-Wasbillah itu di barter, diadakan tukar tawanan. Jadi ada sekitar 4.000 lebih ya, kalau yang angka yang pasti tadi saya enggak catat, tapi ada 4.000 sekian dari kaum muslimin, sedangkan bangsa Rum yang dalam tawanan kaum muslimin itu lebih jumlahnya dua kali lipat. Nah, tetapi subhanallah, Al-Wasbillah ini ada membebaskan tawanan Rum itu, yaitu apa namanya, tanpa harus ada tawanan muslimin, karena sudah habis tawanan kaum muslimin yang dibebaskan. Disebutkan bahwa dibuat sebuah jembatan antara itu sebuah daerah, di situ ada sungai, kemudian dua jembatan. Rum mengirim berapa yang dikirim, sekian pula dikirim oleh Al-Wasbillah, tawanan yang dibebaskan gitu. Mengirim di sana umpamanya dua orang, dikirim dua orang. Ya, berapa dikirim lagi. Jadi begitu disebutkan dalam sejarah yang menulis tentang pembebasan tawanan ini. Sampai ada empat hari lamanya itu proses, disebutkan oleh sebagian penulis sejarah, ada 4 hari lamanya proses itu, tukar tawanan itu lamanya. Jadi setiap berapa yang dikeluarkan tawanan kaum muslimin oleh Rum, maka Al-Wasbillah juga mengirim sekian tawanan dari Rum yang ada di kaum muslimin. Bahkan akhirnya tadi kita sebutkan, ini menunjukkan ya bahwa Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang toleran, agama yang ya, yang bukan berartinya semena-mena, bukan. Maka disebutkan oleh para penulis sejarah juga, ketika tawanan kaum muslimin sudah habis dibebaskan Rum, karena memang jumlah tawanan Rum yang ada di kaum muslimin itu jumlah lebih besar, itu sebagian besar juga dibebaskan tanpa ada imbalan dari Rum. Jadi begitulah dibebaskan gitu. Ini menunjukkan ya kerahmatanan Islam, ya rahmatnya Islam, baiknya akhlak orang Islam. Ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang liberalis, bahwa Islam itu seakan-akan orang yang tidak toleran, orang yang bengis, enggak, dan demikian. Baca sejarah Islam, bagaimana Islam itu sangat toleran, sangat humanis, ya dengan orang yang berbeda agama. Jadi makanya ketika tukar tawanan itu, ya, disebutkan oleh para ulama itu sebagian dari tawanan itu, dan yang kembali ke tawanan Rum ini dikembalikan oleh kaum muslimin itu tanpa harus ditebus dengan apa-apa oleh Rum, karena memang tawanan kaum muslimin sudah tebus semua gitu. Nah, kemudian dari sisi peristiwa, sisi negatifnya di kekuasaan Al-Wasbillah ini, cuma ya masih berlanjutnya fitnah khalqul Quran, masih terjadi doktrin-doktrin itu masih disebarkan ya, karena memang Al-Wasbillah masih tetap bergantung kepada qadi, pada pejabat-pejabat yang telah dibentuk oleh orang tuanya, di antaranya itu Ahmad bin Abi Duat, itu adalah dedengkotnya Mu'tazilah ya, itu adalah orang yang menghasut para penguasa saat itu untuk melakukan tindakan tegas terhadap orang berbeda prinsip memahami agama saat itu. Nah, Itu berapa penjelasan yang berkenaan dengan apa namanya al-wasik billah. Kemudian ada berapa hal juga terjadi di masa apa namanya peristiwa-peristiwa di masa al-wasik billah ini. Yaitu terjadi juga sebuah pemberontakan di dari Bani Sulaim di daerah Hijaz, Madinah, sehingga mereka merampas, membunuh masyarakat Madinah waktu itu. Ya, akhirnya al-wasik billah juga memberikan tindakan tegas kepada mereka, dan mereka menguasai daerah-daerah Madinah sampai antara Mekah dan Madinah mereka kuasai. Di masa al-wasik billah itu ada kekacauan seperti itu, ya. Maka akhirnya di sini disebutkan yaitu al-ijasu fil ard, jadi gairim dari Bani Sulaim, dari orang-orang Badawi, orang-orang pedalaman gitu, yang membuat kerusakan di daerah Madinah, jihadil Madinah. Farad al-aman ala turuqat tijariyah fi shimal jazirah al-arabiyah. Jadi mengganggu proses keamanan perjalanan para jalur perdagangan yang ada di bagian utara. Nah. Kemudian tadi kita juga sudah jelaskan di masanya juga al-wasik billah masih mendokrinkan akidah Mu'tazilah, ya, yang berkenaan dengan khalqul Quran, dan masih melanjutkan politik orang tuanya, ya. Kemudian ini yang kadang-kadang memancing sebagian harakah atau adanya upaya-upaya untuk menggulingkan kekuasaannya, ya. Seperti yang terjadi bahwa ada berapa jumlah apa sejumlah masyarakat di Baghdad upaya untuk menggulingkannya, untuk menurunkan dari kekuasaannya, kemudian akhirnya al-wasik billah dapat meredakan itu. Nanti kita ceritakan, seakan-akan al-wasik billah ini ada menyebutkan dia di akhirnya itu kembali dari akidah, itu masih tobat dari akidah Mu'tazilah. Ada berapa cerita menyebutkan ketika ada yang dipanggil oleh al-wasik billah ini seorang ulama, yaitu ini diceritakan dalam sebuah peristiwa baik Asy-Syaikh Al-Asdi yuqim al-hujjah 'ala al-Wasik wa Ibnu Abi Du'ad. Jadi ada suatu perdebatan, ada seorang syekh dari kabilah Al-Az, jadi menegakkan hujjah, membantah doktrin-doktrin yang disebarkan oleh Ibnu Abi Du'ad dan juga yang disebarkan melalui kekuasaan al-wasik billah. Jadi ada seorang di bawah menghadapnya, ya, muqabbal bil hadid min biladi, yang dirantai dari negerinya. Ketika dia sudah masuk ke dalam tempat dia disidangkan, di situ ada Ibnu Abi Du'ad hadir. Maka yang diikat tadi berbicara, orang ini kan akhbirni an hadar ra'i, dia meminta tolong engkau sebutkan tentang pendapat yang sedang engkau ajak manusia untuk mengikutinya. Apakah Rasulullah SAW pernah mengetahuinya atau tidak? Ya. Alimahu Rasulullah SAW, ya. Maka Ibn Abi Du'ad alimahu. Cuma kemudian hal da'an nas ilahi, apakah dia mengajak manusia untuk mimain ini? Tentu kalau dia ajak pasti ada dalilnya, pasti dia ada hal itu diimani oleh para sahabat, ini maksudnya. Kemudian a'lamahu Rasulullah SAW falam yadu'un nas ilaihi am syai'un lam ya'lamhu. Jadi apakah Rasulullah SAW tahu dan beliau dan tidak mengajak manusia untuk meyakini doktrin yang kamu sebarkan ini, atau Rasulullah tidak tahu? Maka Ibn Abi Du'ad menjawab, ketahui, dia mengetahui, Rasulullah tahu. Qala bakana yasau alla yad'u nas ilahi, tetapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada manusia. Kalau dia engkau mengatakan dia tahu, mana dia mengajak manusia? Tolong tunjukkan satu hadis dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa antum la yasa'ukum. Ya, kalau Rasulullah diam, tidak pernah memaksa manusia demikian, ya ini untuk mujadalah dengan orang itu, dengan lawan Abi Dua ini. Disebutkan lain jika Rasulullah diam dan tidak pernah menjelaskan itu dan memaksa orang untuk mengikutinya, kenapa kamu memaksa orang untuk menerima doktrin kamu ini? Pabuh itu, diam. Diam, siapa namanya? Diam Nuh Abi Duad ini, enggak bisa menjawab. Wadahik al-wasik, ketika itu al-wasik bila tersenyum, kemudian dia berdiri sambil menutup mulutnya. Artinya kelihatan Nuh Abi Duad ini tidak punya hujah. Dia artinya mengejek sambil itu berdiri gitu ya, menutup mulutnya, ketawa. Luah khalabaitan, kemudian masuk ke rumahnya. Omad dari jilaihi wahayakul. Kemudian setelah masuk ke rumahnya, dia menunjur, dia katakan, wasi'an Nabi SAW ayyasukuta anhu wala misa'una. Dia berpikir dari jawaban tadi, jadi Rasulullah SAW diam dalam masalah ini, ya, kenapa kita harus tidak mau diam dari masalah ini? Jadi dia berpikir, jadi ketika jawaban tadi, apakah Rasulullah tahu masalah ini, dan dia tidak mengajak umat untuk itu, dan tidak memaksa umat untuk hal itu, atau tidak tahu? Nuh Abu Dua menjawab, tahu. Kalau tahu, kenapa dia tidak, kalau dia tahu, apakah dia maksa umat untuk mengikuti itu? Kalau ada orang umat diajarkan hal seperti itu, yang mengatakan aku orang makhluk, tentu pasti ada dalam sunnahnya. Jadi makanya dijawab oleh dia, kan tidak pernah dia maksa orang, tidak pernah dijelaskan kepada umat harus itu diyakini. Kenapa kamu tidak diam terhadap perkara yang Rasulullah diam tentang hal itu? Nah, al-wasik billah, hujahnya yang satu ini membekas di benaknya. Menggoyahkan doktrin yang ada di dalam pikirannya selama ini. Lah, kalau Rasulullah SAW, kalau seandainya Rasulullah diam hal ini, kenapa kita harus memaksa orang? Itu akhirnya di sini. Makanya dia masuk ke rumahnya, kemudian dia ambil jawaban tadi oleh dia, dan dia berkata, ya, wasi'an Nabi SAW ayyasukuta anhu walaysa'una. Kalau Rasulullah SAW diam, kenapa kita tidak? Ya, mencontoh Rasulullah SAW, kita tidak membiarkan. Kalau Rasulullah membiarkan, kenapa kita tidak membiarkan? Kemudian fa'amara ayu'ta salasami adinar. Kemudian syekh yang memberi tadi, yang memberi jawaban tadi, yang membantah Ibnu Abi Duat tadi, diberi yaitu 300 dinar. Beri hadiah oleh Al-Wasik Billah. Maka sebagian ulama itu mengambil faedah seakan-akan Al-Wasik Billah ini sudah mulai tidak lagi terlalu memaksakan, dan bahkan ada yang mengatakan mungkin saja dia sudah tobat dari pemikiran mengatakan aku ratu makhluk. Tetapi secara ungkapan belum ada. Tapi dia mulai menganggap ini ada satu hal yang salah. Arti kelihatan dari ungkapannya ketika dia telah mendengar hujah dari seorang syekh ini tadi, dia masuk ke rumahnya, dia berpikir selalu, menjadi suatu gumamnya selalu gitu ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajak umat untuk kenapa kita harus memaksa, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah membiarkan, ya kenapa kita tidak membiarkan, gitu. Nah, kemudian dia suruh mengembalikan syekh tadi untuk kembalikan ke negerinya, artinya ke kampungnya. Suruh balik ke kampungnya, dikembalikan. Walam yamtahin ahadan ba'daha. Setelah kejadian ini, tidak pernah lagi seorang ulama yang dipanggil, didoktrin. Nah, ini kisahnya begitu. Jadi tidak ada lagi setelah itu terjadi pemanggilan ulama memaksakan doktrin itu lagi. Setelah mendengar al-wasik billah, argumentasi yang dibukakan oleh Syekh dari Al-Azdi ini. Ada faedah di sini, pertama. Kita yang tahu tentang kebenaran, jangan pernah putus asa untuk menjelaskannya. Mungkin pada satu kali kita menjelaskan, pemahaman itu belum masuk. Padahal kita tahu ya, di masa Al-Ma'mun, juga di masa Al-Mu'tasim, itu sudah ulama sudah berdebat. Imam Ahmad juga mendebat, ya, dan para ulama juga mendebat, Mu'tasimillah juga mendebat. Tapi kan belum masuk. Padahal tidak jauh daripada apa yang diukakan oleh Syekh ini dengan perdebatan-perdebatan sebelumnya. Tapi belum masuk. Belum mampu. Karena memang tertutup dengan syubhat yang kuat. Tetapi yang penting kita tidak pernah berhenti untuk menjelaskan ini ya, padahal ulama-ulama yang mendebat Al-Mu'tasimillah atau Al-Ma'mun itu ulama-ulama jauh lebih berilmu senior gitu ya. Tetapi syekh ini gitu ya, tidak sesenior mereka, mampu menaklukkan pemikiran Al-Wasik Billah. Artinya kita tidak boleh diam dalam menyuarakan kebenaran, bagaimanapun itu sedang ini, kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan hal itu. Mana tahu ya, hari kemarin dia masih belum dapat memahami apa yang kita inginkan, hari ini ya, apa melalui sipulan tidak bisa, mungkin melalui sipulan. Nah, ini satu faedah dari sini, bahwa kita lihat kesabaran ulama ini, dan dia selalu mengatakan hal itu, dan ungkapan-ungkapan yang sama sudah sering dikatakan juga kepada Al-Ma'mud aja Al-Mu'tasim billah, tetapi belum membekas, belum mampu menembus syubhat yang ada pada otak, pada pemikirannya dia. Nah, di masa Al-Wasim billah ini membuat dia termenung. Iya, dipikir oleh dia, kan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal ini dalam sunnahnya. Kalau seandainya penting dan itu harus, pasti Rasul menyampaikannya. Ya, tapi kan, dari situ dia mulai bergumam dan masuk ke rumahnya. Nah, suatu faedah bagi kita di sini adalah, sebetulnya kadang-kadang, ya, perlu kita selalu, harus selalu, tidak berhenti menjelaskan kebenaran, ya. Kadang-kadang kita kan sudah capek, merasa tidak perlu lagi, hal itu sudah masalah yang sudah gamblang, sudah jelas. Tidak, bagi orang, sebagian orang mungkin belum jelas juga, mungkin masih, ya, tapi dengan diulang-ulang, dengan dijelaskan berulang-ulang, ya, jangan kita putus asa dalam berdakwah. Nah, ini sesuatu faedah dari sini adalah bagaimana Al-Wasik itu, ya, membekas ungkapan dari Syekh ini dalam benaknya, ya, sehingga dia berdiri sambil senyum gitu, menutup mulutnya, dan dia masuk ke rumahnya, kemudian dia duduk mengunjurkan kakinya dan dia katakan ungkapan itu. Kalau itu tidak dipaksakan dan Rasul membiarkannya, kenapa kita tidak membiarkan? Dan akhirnya malah dia kasih hadiah Syekh tadi 300 dinar, ya, 300 dinar bukan sedikit, ya, 300 dinar. Kemudian dikembalikan Syekh tadi ke negerinya. Kemudian apa faedahnya? Tidak ada lagi setelah itu ada pemaksaan ulama yang ditangkap dan ditanya, diinterogasi, enggak ada lagi setelah itu. Nah, subhanallah, ini faedahnya, ya kan. Jadi ada faedah di situ, bagaimana asar sebuah kalimat, kadang-kadang kebenaran itu, ya, tidak sempat pada fulan, mungkin pada sepulan bisa. Jadi subhanallah, memang Allah, hidayah itu di tangan Allah. Wa ma kata Ibn Abi Du'ad min yawma izin, dan dia mulai sudah tidak senang terhadap Ibn Abi Du'ad sejak hari itu, ya, karena dia sudah jelas dibantah oleh Syekh tadi, Ibn Abi Du'ad tidak bisa menjawab, padahal Ibn Abi Du'ad sudah pernah berdebat juga dengan Imam Ahmad di hadapan Mu'tasim, dan juga di hadapan Ma'mun, dengan beberapa ulama yang lain, ya kan, tapi kan Ma'mun belum dapat hidayah dengan masalah ini, dan juga Mu'tasim belum. Tetapi Al-Wasik ketika sampai pula ungkapan Syekh ini, ya, dan dia dengar dan dia melihat Ibn Abi Du'ad itu bungkam, tidak bisa menjawab, akhirnya Al-Wasik billah paham ini. Nah, akhirnya bagaimana setelah itu, ya, permasalahan itu sudah tidak ada lagi, dan akhirnya dia sudah mulai merasa tidak nyaman dengan Ibn Abi Du'ad. Taib. Nama orang ini disebutkan, Imam Suyuti menyebutkan Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad Al-Azdi namanya. Itu Syekh Abi Dawud wa Nasa'i, itu guru dari Imam Abi Dawud dan Imam Nasa'i, Sahibus Sunan, ya kan? Sunan Abi Dawud dan Nasa'i. Nah, dia mengungkapkan hal itu, ya, ini seorang muhaddis. Nah, ini beberapa kisah yang disebutkan di masa Al-Wasik billah, ya, bagaimana sebetulnya bahwa hal-hal faedah-faedahnya cukup banyak, ya, bagaimana bahwa kita menyampaikan kebenaran tidak boleh putus, terus-terus kita usahakan, hujah kita tetap selalu dikemukakan, ya, sampai opini-opini yang dibentuk itu akan bisa mereda sendiri. Kan itu opini besar di masanya, di masa Al-Ma'mun, di masa Al-Mu'tasim, langsung Al-Wasik, itu dibentuk semacam media sekarang, ya, booming terus di, ya, menjadi satu topik, ya, handing them topik yang viral gitu kan. Nah, akhirnya itu kita yang tidak punya mungkin sulit juga menghadapi gelombang besar itu, tapi kita tidak putus asa, ya, karena Allah yang memiliki hidayah, subhanallah. Sehingga hikmah dari kisah ini, Al-Wasik billah mulai berubah pendiriannya terhadap makan korban daripada ulama tersebut. Baik. Kemudian juga Imam Suyuti menyebutkan, ya, ma ahsana ahadun ila ahli Abi Talib ma ahsana ilaihim Al-Wasik. Dan ini juga keutamaan, jadi sudah kita jelaskan, dia memberikan bantuan khusus untuk masyarakat Mekah, khususnya untuk keturunan Ahlul Bait, ahli dari Ali bin Abi Talib, Ali bin Talib, ya. Ma mata wa fihim faqir. Jadi tidak ada lagi di antara keluarga Ahlul Bait di masa Al-Wasik itu yang fakir, ya, diberi bantuan dan layanan oleh Al-Wasik billah. Taib. Min khatal al-wasik al-mumaddah. Di antara sifatnya yang terpuji, akan al-wasik wafirul adab. Nah, di antaranya Awliya Billah ini juga terkenal orang yang sangat beradab, akhlaknya baik, dan juga malih syair. Jadi memang para penguasa-penguasa banyak yang suka syair ya. Ada juga ulama menyebutkan orang yang punya ada sedikit suka kepada semacam adab seni dan syair itu ada pengaruh ke dalam dirinya ketika memimpin juga ya, ada apa namanya, dia tidak tegang dan di dalam memimpin. Nah, di antara sini Al-Wasiq Billah dia sangat suka kepada syair-syair. Kemudian waqala as-sawli ini kana al-wasiq isama al-ma'mun asghar li adabi wa fadlihi. Disebutkan bahwa Al-Wasiq Billah dinamakan al-ma'mun, ma'mun yang junior karena adabnya dan kemuliaannya. Wa kana al-ma'mun yu'azzimuhu wa yuqaddimuhu. Ma'mun, kakeknya dia, kakek Al-Wasiq ini sangat apa namanya membanggakan cucunya ini daripada anaknya sendiri itu Al-Mu'tasim. Wa kana al-Wasiq a'lamun nas bi kulli syai'. Jadi dia disebutkan bahwa dia banyak memiliki wawasan yang luas, banyak tahu hal gitulah. Baik. Kemudian berkata Husain bin Yahya, ra'a al-wasiq fil nawm ka'annahu yas'alullah al-jannah. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa bahwa Wasiq ini pernah melihat dalam mimpinya meminta Allah surga. Wa an qa'ilan yaqul lahu, tetapi dia dijawab dalam mimpinya itu, la yahliku 'ala Allah illa man qalbuhu marrat. Ini apa namanya? Tidaklah akan Allah binasakan kecuali orang yang hatinya kosong. Tapi marat ini waktu Al-Wasiq belum tahu maknanya. Fa asbaha fa sala julasa an zalika. Lalu dia ceritakan, tanya kepada apa namanya asisten-asistennya, orang dekat dengan dia, apa maksud dari mimpi dia itu. Falam ya'rifu ma'nahu, mereka tidak ada yang tahu maknanya. Faja ila Abi Muhallim wa ahdarahu, lalu dipanggil seorang ulama namanya Abi Muhallim, fasal an ru'ya. Ya, dia ditanya tentang dari ta'wil ru'ya ini, wal marat itu maksudnya apa gitu. Faqala Muhallim al-martu al-faqru alladhi la yanbutu syai'an, yaitu bumi yang tandus tidak bisa menumbuhkan pohon apa-apa. Ya. Pan makna ala hada, maka artinya adalah la yahliku ala Allah illa man qalbuhu khalin minal iman, ya, khulul marti minan nabaj. Jadi tidaklah akan binasa, tidaklah Allah binasakan kecuali orang yang hatinya yaitu sunyi dari iman, seperti sepinya tanah yang tandus dari tumbuh-tumbuhan. Ini satu hikmah daripada mimpi yang dilihat oleh Al-Wasiq ini. Jadi hal ini tidak bertentangan dengan ayat Quran, hadis Nabi SAW bahwa memang ya orang yang akan binasa itu orang memang tidak membawa iman sama sekali. Ya, tapi walaupun sebesar apapun imannya, walaupun hanya sebesar biji sawi, ya insyaallah ada harapan dia masuk dalam surga, karena dalam hadis Rasulullah SAW, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman, akan dikeluarkan dari neraka itu. Ya, orang yang dalam hatinya terdapat seperti biji zarah daripada iman. Nah, itu inilah pentingnya kita selalu menjaga iman kita. Bahkan ulama selalu menakutkan, yang membuat mereka sangat seperti Sufyan Uyainah atau Sufyan Tsauri yang pernah kita sebutkan ungkapan mereka, yaitu para ulama mengatakan yang dia takutkan adalah, yang paling takut dari diri mereka itu adalah salbul iman, dicabutnya iman ketika ajalnya datang. Nah, itu pentingnya kita istiqomah dalam agama ini. Maka jadi artinya di sini perlu kita menjaga iman kita. Ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, wala tamutunna illa antum muslim. Jangan sampai meninggal kecuali karena Islam muslim. Ya, itu paling minimal itu. Kalau enggak muslim ya keluar, enggak ada dapat apa-apa. Tidak ada lagi harapan kalau dia tidak mati dalam Islam, di akhir kelak dia tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membawa dosa, sebab iman masih ada dalam diri, insyaallah ya Allah akan berikan harapan dan dia pasti akan masuk surga. Maka dari itulah kita penting menjaga iman kita. Baik. Kemudian qala Hamdun bin Ismail, ma kana fil khulafa ahadun ahlam min al-Wasiq wala asbara al-adha wala khilaf minhu wala khilafa minhu. Disebutkan bahwa dia ini juga seorang khalifah yang sangat lembut, ahlam, dan juga sabar dari sangat hal yang minal asbar al adha, daripada hal yang buruk-buruk, dari hal yang menyakiti dia. Baik. Kemudian qala Ahmad bin Hamdun, dakhala Harun bin Ziyad mu'addibul wasik ilaihi. Satu kali, yaitu mu'addib yang ya pendidik daripada al-wasik ini pernah masuk menemui al-wasik. Fakramahu ilal ghayah. Sangat dihormati sekali gurunya ini oleh al-wasik. Faqilalahu, lalu ada yang bertanya, man hadha ya amrul mu'minin? Siapa ini amrul mu'minin? Alladhi fa'alta bi hadzal fi'l, sehingga engkau melakukan sebuah kehormatan ya, kemuliaan untuk dia yang berlebihan ini. Kenapa? Qala hadha awwalu man fataka lisani bi dzikrillah. Inilah orang yang pertama sekali menggerakkan lidahku untuk berzikir kepada Allah. Orang pertama kali mengajarkanku Al-Qur'an, itu maksudnya. Ya, orang pertama sekali mendidikku untuk mengenal Allah. Jadi di sini juga kita lihat adab seorang murid kepada guru, jangan pernah melupakan kebaikan guru walau sekecil apapun. Ya, di sini juga lihat Al-Wasik billah bagaimana dia memuliakan gurunya yang berlebih-lebihan, sampai ada yang bertanya, ya, kenapa itu dilakukan? Inilah orang yang pertama sekali, yaitu membuat ya lisanku bergetar mengingat Allah. Itu. Wadanani min rahmatillah. Dialah mendekatkanku ke rahmat Allah. Ya, salah satu sebab ya. Itu ingat ya. Guru kita yang mengajarkan kita walau satu huruf dari Al-Qur'an, bagaimana melafadzkan yang benar, itu adalah punya suatu kebaikan luar biasa bagi kita. Ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian juga karena guru-guru kita yang telah mendidik kita dengan kesabaran, meluangkan waktu, ya kan? Tentu kita tidak akan dapat ilmu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Mereka yang sabar ya dalam mendidik kita. Maka dari itu semuanya telah kita jelaskan bagaimana para ulama, di antaranya Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i dan para ulama lain mendoakan gurunya dalam solatnya selalu. Jangan lupa untuk mendoakan guru-guru kita agar mereka selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka beri oleh Allah Subhanahu umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi misalnya pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit kisah yang kita bahas dari Al-Wasik Billah, itu khalifah yang ke-9 daripada rangkaian silsilah khilafah Bani Abbasiyah. Al-Wasik Billah meninggal di mana? Dia meninggal pada hari Rabu, yaitu tanggal 7 Zulhijjah tahun 232 Hijriah. Ya. Jadi wala mahtadara ja'ala yuridu hadaini baitain. Ketika saat dia sedang menghadap kematiannya, dia sering mengulang dua bait syair, al-mautu fihi jami'ul khalqi mustariku. La suqatun minhum yabqa wala maliku. Dia katakan, kematian itu akan dirasakan semua makhluk sama dalam kematian itu. Ya. Dan tidak ada di antara mereka itu yang membawa hartanya dan kekuasaannya. Ma darra ahla qalilin fi tafakurihim. Ya. Orang yang miskin ya enggak akan binasa. Enggak akan merugi. Wa laysa yughni 'anil amlaqi ma malaku. Dan para raja pun enggak ada yang bisa memberi apa-apa dari kekuasaannya. Ya. Jadi orang miskin, orang mati, kaya, sama di ketika kematian sudah datang, tidak membawa apa-apa, itu artinya. Ya, ketika kematian sudah datang, kata dia, tidak ada baik orang miskin atau orang kaya, sama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian, itulah yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali menunggu pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa dan pendengar. Kami persilakan al-akh yang memandu kita dari studio Cilengsi. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan tambahan ilmu dengan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah untuk kita bisa amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khotbah Islam bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat kami tunggu di 0819896543. Baiklah, kami akan angkat untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang telah menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya. Abang Ustaz, saya mohon nasihatnya, beberapa bulan yang lalu di kota kami ini ada pemahaman begini Ustaz, apabila kalian tidak mengkafirkan pelaku syirik besar, maka kalian itu adalah murjiah. Nah, yang ingin Anda tanyakan Ustaz, kan di situ tidak ada ujur bijak. Yang ingin tanyakan itu pemahaman tersebut itu berasal dari mana supaya kami ini bisa waspada atas subat-subat mereka. Sekian Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Pelaku syirik besar, pelakunya memang dikafirkan secara mutlak, tapi tidak secara muayyan. Nah, itu jelas ya, syirik, nifak itu kufur ya. Kebagian dari kekufuran itu ada namanya kufur syirik, kufur nifak dan seterusnya. Itu yang syirik kafir, enggak ada bedanya. Tetapi yang dimaksud di situ adalah menghukum seorang muslim yang kemudian dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, itu perbuatannya tidak ada yang berbeda pendapat bahwa perbuatannya syirik. Jelas, umpamanya dia sujud ke patung atau meminta ke kuburan, ya, meminta kepersan Allah, mengkeramatkan batu dan selamacamnya. Syirik nyata, enggak ada perbedaan di situ. Nah, itu adalah syirik, syirik itu perbuatan syirik. Tapi jika seorang muslim melakukannya, apakah dia dianggap musyrik yang sudah keluar dari Islam? Nah, ini yang persoalannya. Nah, itu semua ulama sepakat bila seseorang muslim jatuh ke dalam perkara-perkara yang membuat dia keluar dari Islam, bukan langsung dikafirkan, tetapi dia itu diproses sesuai dengan aturan Islam. Apa prosesnya? Yaitu cukupnya syarat-syarat yang membuat dia kafir dan tidak adanya hal-hal yang mahal lainnya untuk dia kafir. Nah, yaitu ada empat disebut perolehan. Pertama, dia itu orang yang balig, orang yang berakal, ya, berikhtiar, kemudian ya, kemudian garum awal, itu disebutkan. Kalau anak-anak dia atau orang gila dia, enggak dikafirkan. Kemudian syubha, kalau dia tidak tahu, ya, kita lihat ada orang sujud ke patung, sujud ke patung kafir-kafir, iya. Tapi bila A kelihatan oleh kita, oh si A kafir, nah si A-nya ini bukan langsung dikafirkan. Dia seorang muslim, ditanya, kenapa kamu sujud ke patung? Kenapa apa? Ya, kamu tidak tahukah itu patung? Atau kamu memang tidak tahu kalau sujud ke patung itu syirik itu gimana? Kan itu yang melakukannya ulama. Jadi bedakan antara hukum umum dan hukum yang personal. Hukum muayyan itu dibedakan. Itu dulu harus dibedakan. Nah, jadi di dalam doa bitakfir, dan ini sudah sering saya share di beberapa akun saya tentang masalah uzur berjahal dan uzur berjahal. Uzur berjahal itu enggak ada ulama mingkarinya. Ittafaqul ulama, nah, uzur berjahal itu makbul. Ya. Cuman berbeda ulama menganggap dalam sebuah kondisi atau sebuah situasi tertentu. Nah, ini kembali kepada ulama di masing-masing tempat, apakah orang ini sudah iqamatul hujjah, apakah dia tidak diberi uzur dengan jahal. Karena yang seorang itu untuk kafir bukan uzur berjahal saja. Bukan uzur berjahal saja, karena bisa saja hal yang lain. Itu ta'wil kah? Ya kan? Ya, maksudnya ta'wil yang memang ya sungguh ta'wil. Dan pernah saya jelaskan, dalam perbuatan syirik, adakah uzur berjahal? Ada uzur berjahal yang syirik. Semua bentuk kekufuran, maka selesai baik yang di furu' maupun usul, itu uzur berjahal itu ada. Buktinya ketika Rasulullah SAW hadis Abu Waqid Al-Laisi, atau hadis Abi Waqid Al-Laisi, ya, ketika dia menceritakan, ya, kuna hudatsa adil bil jahiliyah walil musyrikin sidratun yunutuna biha aslatum wa yaqufuna innaha wa yutuna bi aslatum. Kami baru saja keluar, mereka baru masuk Islam, mengenal Islam. Kemudian orang musyrikin punya pohon besar yang di mereka keramatkan, mereka duduk di bawahnya dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu, pedang-pedang mereka. Yuqalu lahu dhatu anwatin. Dan itu dinamakan pohon itu adalah pohon dhatu anwat, ya namanya. Tamaronnya bisidratin. Lalu sahabat ini lewat pula dengan pohon yang besar. Maka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ij'alana dhatu anwat kama lahu dhatu anwat." Ini perbuatan syirik bukan? Ya Allah, karena itu mencontoh kota musyikin. Dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong kami jadikan pula pohon ini untuk kami seperti pohonnya orang musyikin dhatu anwat tadi." Ini perbuatan syirik bukan? Perbuatan syirik ini. Ya kan? Tapi Rasulullah mengkafirkan sahabat? Enggak. Rasulullah laqad qultum kama qala bani Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengucapkan sebuah kalimat seperti ungkapan orang bani Israil kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Ini jelas syirik ini. Tapi buktinya Rasulullah tidak mengkafirkan langsung sahabat tadi. Ya. Karena setelah dijelaskan, kalau seandainya tidak uzur berjalan itu sudah kafir mereka, suruh syahadat lagi mereka itu. Karena jelas itu perbuatan syirik. Tapi Rasulullah tidak menyuruh sahabat itu bersyahadat lagi, tidak. Justru sudah menjelaskan di perbuatan syirik. Seperti perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa, dan sahabat tidak melakukan lagi setelah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah lagi yang diriwayatkan Imam Bukhari yang masyhur hadis ini, disebutkan para ulama ketika membahas masalah seseorang yang dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam hidupnya. Kemudian diwasiatkan pada keturunannya, "Kalau saya meninggal nanti tolong kalian bakar, kemudian abunya disebar di laut dan di daratan." Disebar abunya. "La in qadira alai rabbi la yu'adzibani 'adzaban la yu'adzibu ahad min al-'alamin." Kalau Allah itu mampu menghidupkan saya nanti, sungguh Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak diazab seorang pun dari para manusia. Lalu dilakukan hal itu oleh keturunannya. Dia bakar, disebar abunya. Kemudian di akhirat disedekahkan dalam hadis itu, Allah menyuruh, ya, laut ke atau tanah ke untuk mengumpulkan, dia berdiri di hadapan Allah SWT. Apa yang buat kamu melakukan hal ini? Para ulama menyebutkan orang ini ada dua sifat kekufuran yang telah dilakukan. Pertama, yaitu pertama ingkar terhadap kudratullah ala ihya al-amwat. Tidak yakin dengan kekuasaan Allah mampu hidupkan makhluk yang sudah mati. Yang kedua apa? Mengingkari tentang hari berbangkit, mampunya apa? Dibangkitnya manusia. Nah, pertama mampu syak dengan kudratullah, yang kedua syak dengan al-ba'ts. Tetapi setelah itu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamal kadzali? Apa membuatmu melakukan itu?" "Makhafatu ka ya rab, aku takut menghadapmu ya Allah membawa dosa ya Allah." Faghfar Allah mengampuni dah. Loh, ini menunjukkan jadi tidak setiap perbuatan kufur yang dilakukan oleh muslim langsung dia otomatis kafir, tidak. Ya, langsung otomatis kafir tidak, sampai diterangkan kepada dia adalah syurut takfir mani'ihi, dan itu yang menerapkannya bukan kita-kita ini, adalah ada prosesnya di dalam Islam itu. Ya, tetapi perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh masyarakat, kita ingatkan ini perbuatan syirik enggak boleh. Ya. Ini perbuatan syirik enggak boleh, ini dilarang, diharamkan, pelakunya bisa kafir, segala macam. Itu kita jelas kepada umat. Bukan hanya masalah syirik, banyak perkara-perkara yang buat orang bisa keluar dari Islam, berololok dengan agama dan seterusnya. Nah, jadi itu masalah hal ini. Dan nasihat yang baik dalam hal ini adalah apa yang telah dijelaskan dan sudah saya share dari beberapa akun saya tentang nasihat Syekh Shalih Suami Syekh, yang mengatakan bahwa pembahasan ini, tinggalkan pembahasan ini, dan itu bukan pembahasan untuk layak untuk para orang-orang awal belajar agama. Ya, banyak pembahasan yang lebih penting belum kita pahami. Ya, sudah kalau ada orang bahas itu sudah diam, kita tidak perlu ditanggapin dan tidak perlu ikutin kajiannya. Ya, ikuti saja kajian-kajian yang menjelaskan akidah, usul-usul yang penting diketahui oleh umat, bukan membawa permasalahan-masalahan yang bila seseorang mengangkat suatu masalah lalu dia berlebih-lebihan membahas itu, di setiap majlis itu saja yang dibahas, setiap majlis itu saja yang dibahas, ini sudah jatuh kepada suatu hal yang hulu. Ya, ini sifat orang-orang ahli bidah yang harus kita waspadai. Demikian wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah memberikan nasihat bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Masih di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dengan ibu Nur di Asiris. Silahkan ibu, pertanyaannya. Terima kasih. Ini Ustaz, terkait dengan pandemi yang mewabah sekarang ini, dan ada juga kejadian dulu di masa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimanakah tindakan Khalifah Umar bin Khattab, dan terkait dengan keadaan pemerintah kita sekarang ini, masih ada alhamdulillah sekelompok desa yang tidak terkena wabah dan masih mendirikan sholat berjamaah baik yang wajib atau yang sunnah. Apakah ini termasuk melanggar aturan pemerintah dan berdosa, Ustaz? Terus ada yang mengatakan kalau sudah 3 kali tidak menunaikan sholat Jumat itu sudah jatuh kepada kekafiran. Terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan, Fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Nur di Aitiris. Masalah ini sudah berkali-kali dijelaskan para ustaz-ustaz yang lain, ya, dan para ulama pun telah menjelaskan. Ada 2 pertanyaan di sini, yaitu bagi orang yang daerahnya terpapar, ya, nyata ada korban, ada yang terinfeksi dan segala macam virus itu, bagaimana? Ulama kita sudah menjelaskan fatwanya, dan itu bukan fatwa hanya di Indonesia, hampir fatwa ulama di seluruh dunia, yaitu bolehnya tidak sholat Jumat. Nah, kalau meninggalkan sholat Jumat pesanan 3 kali kafir, itu tadi kan kalau meninggalkan, kita kan ganti dengan zuhur, tidak meninggalkan sholat kita. Dan buktinya kalau ada orang sakit, orang musafir, dia tidak wajib sholat karena ada uzur. Kalau ada uzur dan hukum itu tidak berlaku, karena ada uzur di sini, ya. Jika seseorang ditimpa oleh rasa ketakutan saja dia tidak gugur sholat wajib Jumat, ya, itu maka seperti berhaji. Kalau orang tidak aman dalam perjalanan, dia tidak pergi berhaji, padahal dia kafir. Ini permasalahannya yang banyak bicara masalah, kadang-kadang orang yang ilmunya setengah-setengah dan tidak percaya kepada ulama yang justru ulama lebih rindu. Siapa yang lebih mengajak orang merasa lama ini mengemaramaikan masjid? Bukankah ulama? Siapa yang selama ini memotivasi orang untuk mengajak ke masjid? Ulama. Terus sekarang apakah mereka melarang itu? Maksudnya gimana? Apakah melarang mereka larang? Bukan melarang. Maksudnya dalam waktu ini, dalam kondisi tertentu, karena lagi ada yaitu wabah, itu saja maksudnya. Maka tidak dianggap orang meninggalkan sholat di situ. Nah, kalau kita sakit ya kita boleh sholat duduk, boleh sholat sedang berbaring. Itu namanya uzur. Ulah agama kita ini memang agama yang sangat manusiawi dan agama yang memang mementingkan kemudahan, tetapi juga tidak bermudah-mudah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa toko dibuka? Ya, toko dibuka kepulauan-kepulauan manusia itu, ya. Sedangkan untuk beribadah kepada Allah mudahkan. Begitu sayangnya Allah kepada kita, tetap hak Allah kita tunaikan di rumah kita dengan melaksanakan salat zuhur, khusus salat Jumat. Itu salat zuhur, kan bukan berarti tidak salat kita, salat zuhur. Demikian pula bagi orang yang musafir, dia tidak wajib salat diganti dengan salat zuhur. Wanita tidak wajib salat Jumat, dia boleh salat zuhur di rumah. Dan apalagi dengan ada uzur, ini tidak termasuk orang yang artinya meninggalkan salat Jumat, karena memang itu sudah ada usul, ada dalilnya. Bukti karena angin kencang saja, ada hujan petir saja, itu boleh. Nah, ini ada halangan, ada hambatan. Nah, karena kadang-kadang kita dalam agama ini, kadang-kadang ya, gulu berlebihan. Yang anehnya lagi ya, mereka sebetulnya biasanya mungkin jarang ke masjid juga gitu ya. Tapi dalam masalah ini malah membantah para ulama. Yang ulama seharian mereka di masjid, ya. Nah, ulama berbicara dalam ini adalah sesuai dengan kaidah ilmu, maka serahkan perkara-perkara itu kepada ahlinya, ya. Kemudian masalah apa yang ada di masa para sahabat, jelas Umar bin Khattab sendiri menghindar dari wabah itu ketika dia telah tahu bahwa tidak ada yang menyampaikan hadis, ya, memang hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Ramah bin Auf, yaitu biar kalian mendengar sebuah wabah di satu daerah, jangan kalian masuk, jika kalian di luarnya, jika yang kalian di dalam, jangan keluar. Nah, ini juga kaidah ini bagi orang yang memang dari daerah terpapar kemudian pindah ke daerah lain, atau dalam istilah sekarang mudi atau pulang kampung, sama kena melanggar hadis ini, dia berdosa. Rasulullah melarang jangan keluar, ya, jangan keluar dari daerah itu karena Anda merasa tidak terpapar, tidak bisa membuktikan Anda tidak terpaparnya karena virus, karena bagi Anda yang kuat antibodinya, yang kuat kesehatannya, mungkin tidak perlu tidur karena Anda membawa virus dan Anda menularkan kepada orang lain. Nah, ini sudah ada kaidahnya dalam agama kita, ya. Ini ada kaidah dalam agama kita dan sudah aturan dalam agama kita, tidak ada hal yang baru ini, dan ulama-ulama dulu telah mempraktekannya, tidak ada hal yang baru di sini, ya. Ulama kita sekarang hanya mengaplikasikan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, diamalkan para sahabat, terus para ulama-ulama berikutnya. Tidak ada yang asing sebetulnya, cuma yang asing bagi orang-orang yang ilmunya belum matang, bagi ilmu menyampaikan dan berfatwa seenaknya, mengomentari seenaknya. Terbukti betapa banyak yang korban bagi orang-orang yang tidak mengindahkan fatwa para ulama. Khusus bagi daerah yang memang aman, 100% aman, dan UMUI pun beri fatwa kan, itu bukan berarti mutlak. Boleh saja dia melaksanakan kalau memang daerah itu aman, tidak ada nol di situ, memang tidak ada di daerah itu tidak ada orang yang keluar ke daerah lain nih, daerah-daerah yang memang terpapar oleh virus, ataupun tidak ada orang-orang yang lain masuk ke dalam dan itu aman dan diperiksa masyarakatnya tidak ada yang terinfeksi virus, ya tidak masalah mereka melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada masalah melaksanakan Jumat. Memang aman. Kini dikaitkan di sini apa masalahnya amannya? Kalau memang aman ya tidak, dia boleh melaksanakan sholat zuhur, sholat berjamaah, sholat jumat, boleh. Karena memang alasan untuk meninggalkan gak ada bagi mereka. Sementara kalau di kota-kota lain yang memang sudah jelas nyata ada korbannya dan itu terpapar dan juga menyebar, itu sudah ada jelas alasannya untuk meninggalkannya. Jadi beda di antara dua daerah ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang bertentangan dari fatwa ulama, dari penjelasan pemerintah, tidak ada yang bertentangan. Ya, kedua-duanya mematuhi itu. Kedua-dua mematuhi penjelasan para ulama, mematuhi peraturan pemerintah. Ya, oleh sebab itu, nasihat kita adalah ikuti apa yang digambar, yang telah difatwakan para ulama, apa yang telah dibuatkan oleh pemerintah demi untuk cepatnya virus ini reda dan kita kembali beraktivitas seperti biasa dan beribadah seperti biasa. Cuman yang paling penting sekarang ini adalah hikmahnya diambil dari ini. Ya, banyak sekali hikmah-hikmah di balik ini. Nah, ini yang perlu kita gali, dengar dengan dosa-dosa kita. Ya, bagaimana mungkin selama ini kita ke masjid ada rasa ria, rasa sombong, bagaimana bangga karena datang ke masjid. Sekarang kita diupayakan untuk belajar ikhlas, sholat di rumah dulu, belajar ikhlas di rumah. Enggak ada orang yang melihat. Masihkah tetap kita rajin sholat-sholat sunnahnya, mulai di 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sholat-sholat sunnahnya dan lainnya, dilakukan enggak? Tes ini di antara hikmahnya ini. Ya, tes keimanan keikhlasan kita di sini banyak sebetulnya hikmah-hikmah di sini. Ya, banyak sekali dan waktu yang terbatas dan para ustaz-ustaz kita yang lain sudah membahas. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala keburukan dan melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan kita dan bagi saudara-saudara kita yang terpapar semoga diberikan secepatnya dan Allah mengangkat wabah ini tengah kita dengan secepatnya dan kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Kami berikan radio. Iya. Radio ya. Iya, gimana dengan siapa ini di mana? Enggak, sorry. Halo. Ini radio Daraja ya? Iya, gimana Pak? Dengan siapa di mana? Ini saya di Cinere. Ya, silakan pertanyaannya. Di Cinere. Silakan Pak pertanyaannya. Iya. Saya mau bertanya ini Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, saya mau nanya kalau Bapak dengarkan melalui telepon saja, nggak usah memantau lewat televisi ya. Mohon maaf karena nanti suaranya akan delay. Bapak akan menunggu suara kedua di televisi Bapak, jadi saling menunggu. Mohon maaf. Bapak cukup mendengarkan via telepon. Ya. Halo. Ya silakan. Saya kan ini Pak, saya kan mau apa suka jarah kubur tuh setiap Jumat. Katanya kalau di bulan Ramadan ini, katanya kalau di bulan Ramadan ini, roh-roh katanya pada pulang, katanya bener ya Pak ya? Gak tahu Pak. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Sudah? Cukup ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Taib, ziarah kubur boleh dilakukan kapan saja tanpa ada waktu tertentu ya, pada tidak ketentuan bulan juga tidak ketentuan hari juga jam-jamnya. Ziarah kubur kapan saja. Nah, kemudian tujuan kita ziarah kubur adalah untuk mendoakan orang yang setelah mendalam kubur itu. Yang kedua adalah untuk kita akan hari yang kita di mana akan dikubur ya, mengingat hari kematian kita, menghormati kematian. Tidak seperti dilakukan oleh sebagian orang, tujuan ziarah kubur itu untuk mencari berkah atau meminta-minta kepada penghuni kubur. Kemudian, apakah arwah pulang ke rumah? Arwah manusia yang telah meninggal tidak di dunia ini dan tidak akan pernah kembali ke dunia ini, siapapun arwahnya. Arwah orang yang meninggal berada di alam barzah, disebut namanya alam barzah. Apakah dia orang kafir ataupun orang mukmin? Apakah dia orang soleh atau bukan orang soleh? Arwahnya berada di alam barzah. Ya, jika dia orang soleh, maka di alam barzah mendapat nikmat bermacam-macam, disebutkan bagaimana orang mati syahid, para anbiya arwahnya hidup di tempat yang sangat mulia. Ya, hidup tempat yang mulia. Jadi tidak pindah lagi arwahnya ke dunia ini, karena arwahnya bertempat di alam barzah namanya. Kenapa disebut alam barzah? Alam yang ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Itu barzah namanya, perantaraan. Jadi enggak ada arwah orang mati kembali ke dunia, enggak ada. Itu enggak ada pemahaman demikian. Karena arwah orang yang telah meninggal berada di alam barzah dan dia hidup di sana. Jika dia orang berdosa, dia suatu tempat azab sesuai dengan dosanya. Jika orang kafir, dia diazab dengan sesuai dosanya. Jika dia orang soleh juga mendapat nikmat. Ya, maka disebutkan dalam hadis seperti nikmatnya orang dalam kubur. Ya, dia mendapat alas kasur dari apa namanya, kasur dari surga. Ya, mendapatkan wangian dari surga jika dia orang soleh. Nah, ini hubungannya dengan alam barzah. Maka arwah orang-orang meninggal tidak lagi akan pernah muncul ke dunia. Tidak akan pernah lagi muncul ke dunia. Dia itu berada di alam barzah, dan nanti setelah hari kiamat, arwah-arwah itu akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menambahkan ilmu kita. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya. Ustaz tadi telah sampaikan bahwasanya di masa khalifah tersebut Islam sangat berjaya, kemudian makmur sehingga seluruh rakyatnya diberikan kebutuhan-kebutuhan yang dicukupi keperluannya. Nah, melihat saat ini yang terjadi di beberapa negara-negara muslim yang terkadang pemerintah-pemerintahnya susah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan rakyatnya, bagaimanakah kita bersikap terhadap pemerintah dalam hal semacam ini? Silakan Ustaz. Baik. Tentang ahlus sunnah wal jamaah, sikapnya terhadap pemerintah adalah taat dan patuh dalam perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama ataupun perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Itu wajib kita taati, baik perkara-perkara yang berkenaan dengan keamanan, kebersihan, ya, itu wajib kita taati. Karena Allah yang menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu atti Allah wa rasulahu uli amri minkum. Ya, atau perintah Allah, taat kita kepada perintah Allah untuk taat, dan kita berpahala mentaati perintah itu. Dan juga Rasulullah SAW, ya, man ato amir faqad ato'ani, man aso amiri faqad man asal amir faqad asani. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga menyuruh. Jadi untuk taat kepada pemimpin. Tetapi taat kepada pemimpin tetap dalam batas-batas yang dibolehkan dalam agama, selama tidak bertentangan agama. Nah, ketika ada peraturan-peraturan tidak sesuai dengan agama, bukan berarti kita membangkang, tapi tidak kita taati, dalam sekaligus kita tidak membangkang, tidak memprovokasi orang untuk menjelekkan, menjatuhkan penguasa. Sebenarnya telah kita ambil hikmah dari bagaimana fitnah khalqil Quran dialami Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak taat dengan doktrin yang dipaksakan itu, sekaligus Imam Ahmad juga tidak pernah mengajak masyarakat untuk melakukan apa? Provokasi, melawan penguasa. Ya. Nah, ini sikap yang benar. Nah, ketika sebuah bangsa kaum muslimin umpamanya, kelemahan yang ada dalam pemerintahan, pastilah kelemahan itu tidak juga terdapat pada murni pada penguasa, juga pada rakyatnya. Ya, penguasa dan rakyat sama dalam hal ini, sama-sama melakukan kesalahan terhadap Allah SWT maupun terhadap diri mereka atau pada masyarakat mereka. Kita juga masyarakat perlu introspeksi diri tentang dosa-dosa kita. Karena Allah SWT sudah tegaskan, ya, وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَّلِيمِ بَعْضَ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikian kami angkat pemimpin-pemimpin zalim terhadap bagian yang lain sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Jadi memang potongan, kortingan dari dosa-dosa juga ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, demikian juga dikatakan oleh Hasan Basri ketika orang-orang sangat membenci perbuatan dari Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hasan Basri menasihatkan, la tarfa'u azab Allah bisayf. Jangan kalian tentang azab Allah dengan pedang. Jadi sabar kita, kesabaran yang kita lakukan. Kemudian memang di antara negara Islam tidak sama hasil buminya, tidak sama kebijakan pemerintahnya, selamacamnya. Ya, tapi secara umum pemerintah kaum muslimin selalu memberikan pelayanan yang baik kepada umatnya. Alhamdulillah, memang tidak maksimal, iya, keterbatasan-keterbatasannya ada sebetulnya. Maka kita lebih banyak bersyukur, ya, lebih banyak bersyukur, insyaallah yang nikmat yang sedikit akan menjadi banyak. Ya, maka syukuri apa yang ada, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Yang kita selalu merendah, merasa kurang, tidak akan pernah kita bersyukur. Ya, sampai mati kita akan tidak pernah merasakan cukup dalam hidup ini kalau kita hanya memandang, ya, segala kesempurnaan. Kita alhamdulillah, Allah sudah berikan untuk kita segala kebutuhan kita untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup, bukan kebutuhan untuk berpoya-poya, untuk berlebih-lebihan. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah dijamin oleh Allah SWT, cukup untuk kita selama hidup kita. Kalau rezeki habis, sebenarnya dalam hadis, baru kita akan mati. Ya, maka kita perlu tidak perlu banyak cemaskanlah. Ya, rezeki itu bukan hanya dari, bukan mengharap juga ada bantuan pemerintah. Kita juga bekerja keras enggak? Kita juga berupaya enggak? Nah, jangan kita selalu menyalahkan, tapi syukuri, perbaiki, mulai dari diri sendiri, masyarakat. Ya, semoga kedepannya lebih baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, walau ana ahlul qur'an wa taqwa la fatahna 'alim barakatim minas sami wal ard. Kalau penduduk negeri itu mau beriman, bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi penduduk negeri itu bukan penguasa sendiri, rakyat pun juga. Sesoleh apapun penguasa, kalau rakyat juga enggak benar, juga sama Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dan iqab kepada mereka. Jadi, kita lebih banyak introspeksi diri kita daripada lebih dahulu menutupi orang. Nanti kita introspeksi orang lain, orang jadi baik, kita tetap tidak baik, ya sama aja, kita yang merugi. Ya, maka lebih baiklah kita lebih banyak merenung. Kehidupan dunia ini singkat, maka jangan waktu yang sedikit ini kita lupa mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Akan kami bacakan kembali untuk pertanyaan terakhir. Ustaz tadi telah sampaikan, dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz tadi telah sampaikan bahwasanya khalifah membebaskan pasukan Romawi atau lawan dari kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin yang ditukar pun sudah habis, akan tapi semuanya dibebaskan. Bukannya tawanan itu menjadi budak bagi yang menawan, Ustaz? Mohon dijelaskan, silahkan. Baik, tawanan itu ada dua. Tawanan memang yang dibagi oleh penguasa, ada tawanan yang tidak dibagi, yang dijadikan sebagai tawanan negara saja. Jadi kalau sudah dibagi menjadi budak masing-masing, milik pribadi. Nah, ini tawan-tawanan yang belum dibagi. Nah, ini ada dua modelnya. Budak yang ditawan, satu kota ditawan menjadi milik negara, negara membagi kepada rakyatnya, dibagi pada pasukan yang datang, iya. Ini ada lagi tawanan yang tidak dibagi, yang mereka itu adalah tetap sebagai tawanan, ya, mungkin akan jadi budak kalau dibagikan dan seterusnya, atau mereka tidak diperbudak pun tapi dipekerjakan, macam-macam. Sebenarnya masa Rasulullah SAW juga berbeda-beda. Awal tawanan perang Badar, yaitu ada yang bisa dibunuh kalau dia memang adalah orang yang sangat provokasi memusuhi kaum Islam, ada yang tidak dibunuh, dibebaskan dan tidak diperbudak, ya, ataupun dia tebus dirinya seperti perang Badar, mengajarkan anak kaum muslimin nulis dan membaca, macam itu. Kebijakan kembali kepada pimpinan kaum muslimin saat itu, penguasa, yaitu turaja atau presiden yang ada saat itu. Tetapi memang iya, kalau dia dibagikan kepada sudah milik pribadi, menjadi budaknya. Nah, budak ini terserah lagi pada orang tadi, kalau mau dibebaskan, dia diperbudakan, bebas dengan imbalan, tanpa imbalan, bisa dia tidak budak lagi. Dan kamu merdeka, bukan merdeka, ya, sudah menjadi orang biasa dia. Jadi itu pengertian dari perbudakan. Jadi budak yang istilah seperti harta negara itu masih milik negara, belum dibagi ke pribadi-pribadi, ya. Nah, belum bagi pribadi-pribadi, tetapi itu sebagai kekayaan negara untuk dipergunakan negara untuk apakah, ya, terserah kebijakan pemerintah, dibagi kepada rakyatnya atau dibagi pada pasukan yang ikut perang. Nah, kalau sudah dibagi itu menjadi budak. Nah, pemiliknya adalah rakyat masing-masing, pribadi masing-masing, dan itu pun tergantung lagi kepada tuannya masing-masing. Kalau mau dibebaskan, bebaskan. Kamu mau Islam, saya bebaskan kamu. Masuk Islam, dia bebas, jadi merdeka dia, bisa. Ya, makanya budak-budak yang ditawan oleh Islam itu tidak semua juga yang diperbudak saja, tidak. Bahkan Islam menganjurkan untuk mereka kan budak. Ya, banyak sekali kafarat membebaskan budak, pembunuh, kemudian orang berkumpul dengan suami istri bulan Ramadan. Banyak sekali momen-momen Islam menupas ke perbudakan itu. Jadi bukan Islam juga senang perbudakan. Islam juga punya cara-cara membebaskan orang perbudakan dan dianjurkan untuk membebaskan. Makanya para kaum muslimin dahulu banyak menawarkan jika budaknya mau Islam dan dibebaskan, tidak jadi budak lagi dan gitu. Juga kebijakan ini diambil oleh pemerintah Islam. Nah, ada budak yang memang belum dibagi dan itu menjadi rencana pemanya oleh penguasa untuk dibarter, untuk ditukar dengan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan dapat kita ambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatian. Dan untuk juga untuk teman-teman yang bertugas di Studio 2 Challenge dan Studio Mini Stream Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.